قال الشيخ رحمه الله تفسير سورة قل أوحي إلي يعني سورة الجن وهي مكية رحمه قل أوحي إلي أنه مشرفا أبي الشركة على قل أي مسجد أي رأينا قل يا أيها الرسول للناس صلى الله عليه وسلم dari arahkan oleh Allah sekelompok jin untuk mendatangi datang ke majlis beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu betul. Datang mendengarkan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu mereka pulang ke kaumnya. Kembali kepada kaumnya, mundirin sebagai pemberi peringatan. Seperti disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Anfal. Qala qul ya ayyuhar rasul linnas, uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Diwahyukan kepadaku bahwasanya istama'a. Jadi Rasulullah sendiri tidak tahu. Jadi kalau beliau tahu secara gaib, beliau akan menyampaikan kepada kita, kepada umatnya. Dan ini di dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa Rasulullah diberitahu bahwa ada sekelompok jin yang datang mendengarkan yakni bacaan ini ketika beliau bersama para sahabatnya. Istama'a ini sini bukan sekedar sami'a mendengar. Istama'a itu lebih dengan perhatian. Sarafahumullahu ila rasulihi, Allah palingkan mereka, Allah giring mereka kepada Rasulnya lisimai ayatihi, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Litaquma alaihim hujjah, supaya tegak hujjah atas mereka. Jadi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh alam, seluruh makhluk, tidak hanya dari kalangan manusia tapi juga jin. Wa tatimmu alaihim ni'mah, supaya yani lengkap pula nikmat-nikmat atas mereka. Wa yakunu nadaran liqaumihim, dan supaya mereka menjadi nadaran, yani pemberi peringatan bagi kaum mereka. Dan di sini khilaf para ulama, mereka mengatakan rasul dari kalangan manusia dan mundir dari kalangan jin. Jadi apakah ini ada muncul pertanyaan, apakah di kalangan jin, kalau mereka itu sebangsa seperti juga manusia mukallafun, di kalangan jin ada nabi dan rasul atau tidak? Nah, ini film mereka ini disebut di sini yang dikonsisten oleh sebagian ulama Syekh Islam, mereka tidak memiliki rasul dan nabi, tapi ada orang-orang yang memberi peringatan ketika mereka mendengarkan bacaan-bacaan dari para doa tentang sebelum itu dari rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka kembali kepada kaumnya, mundirin, memberi peringatan. Wa amarallahu rasulahu an yaqussa naba'ahum. Allah perintahkan kepada rasulnya untuk menerangkan kisah tentang berita tentang mereka alannas kepada seluruh manusia. Wa dhalika annahum lamma hadaru. Hal itu ketika mereka hadir, menghadiri majelis beliau, qalu ansitu. Qalu ansitu, diamlah, diam sambil mendengarkan. Falamma ansatu fahimu ma'alihi, ketika mereka mendengarkan dengan seksama perhatian, mereka diam sambil mendengarkan, fahimu ma'alihi, mereka memahami maknanya. Wa wasalat haqa'iquhu ila qulubihim, sampailah hakikat kebenaran itu kepada ke dalam hati-hati mereka. Mereka menjadi mulanya itu ketika awal disebutkan dalam surah bagian mufassirin, ketika mereka setiap kali ingin mencuri berita dari langit selalu tersambar jada, dilempari batu. Apa ini? Ada kejadian apa di muka bumi kok seperti ini sekarang? Tidak pernah mereka terhalang seperti ini. Akhirnya mereka menyebar seluruh penjuru bumi sampai ke majelis Rasulullah. Disitulah mereka mendengar ya qawmana ajibu da'i Allah. Ketika mereka sudah sampai kembali ke kaum mereka, mereka menyebutkan kalimat seperti ini, kemudian menambahkan ajibu da'i Allah. Ikuti, sambut seruan dari da'i yang diperintahkan oleh Allah. Ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami sudah mendengar. Sungguh kami sudah mendengar bacaan yang menakjubkan. Al-Qur'an yang menakjubkan. Minal ajaibil ghaliyah. Yani dari keajaiban-keajaiban yang sangat mahal, yang sangat tinggi. Wal matalibil 'aliyah, dan tujuan-tujuan yang sangat mulia. Yahdi ila rusy. Bahkan mereka mengakui bahwa kitab ini turun sesudah Nabi Musa. Sudah turunnya dan sesudah kedatangan Nabi Musa. Yahdi ila rusy. Wa rusy ismun jami'un likulli ma yursidun nasa ila masalihi fi dinihim wa dunyahum. Yani ar-rusy itu kata yang mencakup seperti ibadah, ada di bawahnya hal-hal yang ini, apakah perbuatan, ini ucapan. Demikian pula dengan arus. Semua yang membimbing, semua yang mengarahkan manusia kepada hal-hal yang bermanfaat, kebaikan-kebaikan dunia dan agama mereka. Ini kita dianjurkan memperbanyak doa. Arhimni rusdi waqini syarra nafsi. Ya Allah, ilhamkanlah untukku, kepadaku, yakni rusdi, kelurusanku yang akan membawa maslahat untuk dan dunia dan akhiratnya. Qala qawluhu fa amanna bihi. Kami mendengar Al-Qur'an yang menakjubkan ini yang turun setelah datangnya Musa alaihi salam, memberi yakni mengarahkan kepada petunjuk, kepada kelurusan, kemaslahatan dunia dan akhirat. Fa amanna bihi, lalu kami beriman kepadanya. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak menyekutukan, mempersekutukan Rabb kami dengan sesuatu apapun. Fajama'u baina iman, dengan ucapan ini berarti mereka telah mengumpulkan, menyatukan antara iman alladhi yadkhulu fihi jami'u a'malil khair, yang termasuk di dalam kata iman tersebut semua perbuatan-perbuatan yang baik, ucapan dan perbuatan. Wa baina taqwa. Wa baina taqwa al-mutadammina li tarkis syarr. Dan yakni antara iman dan takwa, mereka mengimani. Ini maksudnya ini dari kalimat aman nabi. Aman nabi, kalimat ini tersimpan di dalamnya dua pengertian ini, iman dan takwa. Ini bukti dari keimanan itu, walan nusyrika bi rabbina ahada, itu salah satunya. Al-mutadammin, yani baina taqwa al-mutadammina li tarkis syarr, yang diantara kandungan takwa itu meninggalkan semua kejelekan. Wa ja'alu sababa da'i lahum ila al-iman wa tawabi'ihi ma 'alimuhu min irsyadatil Qur'an. Ini mereka jadikan sebab yang mendorong mereka untuk beriman itu, serta yani ilal iman wa tawabi ini, dan semua perangkatnya, yani amal soleh dan meninggalkan kejelekan-kejelekan, itu perangkat-perangkatnya, yani amalan, ucapan dan perbuatan yang lain-lainnya, yaitu apa yang mereka ketahui dari irsyadat Al-Qur'an setelah mereka memahami maknanya. Jadi bimbingan-bimbingan Al-Qur'an itu, itulah yang mereka jadikan sebab mereka beriman dengan semua perangkatnya. Wa mastamala alaihi minal masalih wal fawaid, dan semua maslahat dan faedah-faedah yang terkandung di dalamnya. Wajtinabil mudhar, dan menjauhi hal-hal yang bermudharat. Fa inna dhalika ayatun 'azimah wa hujjatun qati'ah liman istanara bihi wahtada bihadihi. Itu semua adalah tanda, tanda-tanda yang besar, yang sangat agung, dan hujjah yang pasti, yang tidak mungkin bisa dikalahkan bagi orang-orang yang betul-betul ingin mengambil cahaya, mengambilnya di sesuatu yang menerangkan, membuat mereka terang jalannya. Wahtada bihadihi, dan terbimbing dengan bimbingan Al-Quran. Wahadal imanun nafi', inilah iman yang bermanfaat. Dari ucapan mereka, betul-betul ketika mereka mendengarkan dan memahami Al-Quran, itu menjadi iman yang bermanfaat. Disebutkan oleh para ulama, nurun ala nur. Nurun ala nur. Ini seluruh makhluk itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan di atas fitrahnya, lurus, jauh dari kesyirikan. Nah, ketika mereka ada, keimanan itu terpelihara, kemudian mereka mempelajarinya, mempelajari Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, itu ibaratnya seperti itu, cahaya yang sudah ada dalam hati mereka, mereka mendapatkan cahaya, cahaya lagi. Nurun ala nur. Hadza imanun nafi', al-muthmir li kulli khair. Inilah iman yang bermanfaat, iman yang menumbuhkan tekad dan kemauan, dorongan untuk beramal, untuk berbuat baik dan meninggalkan hal yang dicela dan dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ini membuahkan semua kebaikan, kebaikan dunia dia dapatkan, kebaikan akhirat apalagi. Al-mabni ala hidayatil Quran, yang dibangun di atas tuntunan Al-Quran, yang dibangun di atas petunjuk, petunjuk Al-Quran. Siapa yang mencari keimanan, cari ataupun ingin mengharapkan buahnya kemaslahatan dunia akhirat tidak dengan Al-Quran, dia fakat abada najah, istilahnya najah. Dia terlalu jauh mengambil jalan, terlalu jauh dia menyimpan. Bi khilafi imanil ma'awaid al-murabbi wal-ilf wa nahwi dzalik. Lain halnya dengan iman yang biasa-biasa, wal-murabba, wal-murabba, yang dibangun ataupun yang apa namanya mungkin di apa dengan keraguan, wal-ilf, kedekatan, mana kebiasaan-kebiasaan dan semacamnya. Fa innahu imanu taqlid, artinya ikut-ikutan. Iman karena orang tuanya beriman, kemudian keluarganya beriman, tetangganya beriman, teman-temannya juga orang yang beriman. Ini iman yang seperti ini nah, tidak dibangun di atas Al-Quran. Ini rapuh. Ini rapuh. Fa innahu imanu taqlid tahta khatari syubhat wal awarid al-kathira. Terancam dengan apa? Bahaya-bahaya syubhat. Mudah dibelokkan dengan bahaya-bahaya syubhat, apalagi awarid yang sangat banyak, penghalang-penghalang, perintang-perintang yang sangat banyak dari dalam dirinya ataupun dari luar dirinya. Dari dalam dirinya kelemahannya. Nah, yang juga ini terutama nafsunya yang selalu mendorong kepada kejelekan, sesuatu yang ini menyala, ingin dia mendapatkan apa namanya ketenangan, berat untuk menjalankan kebaikan yang lebih, sehingga ketika mendapatkan syubhat apalagi godaan syahwat, gampang tergelincir. Itu iman yang sifatnya ikut-ikutan, karena terimbas orang lain beriman dia ikut, atau orang yang dia kagumi atau orang yang dia kagumi. Qala qawluhu wa annahu ta'ala jaddu rabbina, dan sungguh dia maha tinggi, maha besar Rabb kami. Ini kebesaran Rabb kami. Jad di sini kalau asal katanya ini kakek ya. Kakek itu sesuatu yang besar. Tapi dimaknakan dalam ayat ini dalam juga dalam hadis, jad di sini azamah, kemuliaan keagungan. Ai ta'ala azamatuhu wa taqaddasat asma'uhu. Seperti itu juga subhanallah wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka, ta'ala jadduka, ta'ala azamatu. Dalam doa apa? Istighfar. Maha tinggi, maha agung, yang tinggi kebesaranmu, dan maha suci namamu. Ma takhadha sahibatan wala balad wala walada. Tidaklah dia akan mengambil, tidak mempunyai istri, pasangan, wala walada, apalagi anak. Fa'alimu min jiddillahi wa azamatihi ma dallahum ala butlani min man yaz'umu anna lahu sahibah aw walada li'anna lahu al-'azama wal kamal fi kulli sifati kamalin. Dari sini mereka, ucapan ini menunjukkan bahwa mereka tahu di antara kebesaran Allah, di antara bukti keagungan Allah, kemuliaan Allah, tidak pantas yang menunjukkan kepada mereka batilnya, batilnya anggapan orang bahwa Allah punya istri dan punya anak. Lianna lahul azam wal kamal fi kulli sifati kamal. Karena kemuliaannya Allah memiliki kesempurnaan, memiliki keagungan kemuliaan dalam semua sifat-sifat yang sempurna. Wa ittikhadhu sahibah wal walad yunafidha. Mengambil, memiliki istri dan anak itu menafikan kesempurnaan Allah. Nah, kalau kita manusia punya istri, punya anak, itu sempurna. Ya, sempurna. Karena kita punya hajat, tertutupi hajat tersebut. Iya kan? Tertutupi, terpenuhi hajat tersebut, sempurna. Orang itu mampu untuk memenuhi hajat. Allah tidak berhajat. Allah maha kaya, sempurna dengan kekayaan. Allah tidak memerlukan hajat, tidak memerlukan istri dan anak. Karena Allah tidak memiliki dalam artian ini, dalam kesempurnaan itu sifat maha kaya. Allah tidak bergantung kepada makhluknya, tidak tergantung kepada sesuatu. Li'annahu yubadu kamalil ghina. Ya, li'annahu yubadu kamalil ghina. Karena itu berlawanan dengan kesempurnaan maha kaya kaya Allah. Nah, wallahu a'lam. Ini dulu. Ya. Jadi kesempurnaan yang ada pada kita, dan pada satu sisi mungkin Allah min babi aula, Allah lebih pantas untuk mendapatkan kesempurnaan itu. Tapi belum tentu semua secara mutlak seperti ini. Sempurna kita punya anak, punya anak, punya istri. Nah, itu bagi Allah tidak. Itu justru naqsun. Justru kekurangan. Karena apa? Mengurangi ini berlawanan dengan sifat maha sempurna Allah dalam hal maha kayanya. Nah, kenapa? Berarti Allah berhajat. Kalau Allah berhajat, apa bedanya dengan kita? Tidak. Maka dari sini mereka pun mengetahui bahwa banyak jin-jin ini pun tahu bahwa tidak mungkin Allah yang maha sempurna, maha agung, maha mulia punya anak. Tidak bersesuai dengan kesempurnaan dan keagungan Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanallah.